aku mencintaimu. Setulus hatiku, aku menyayangimu dengan separuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang usiaku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun, meski tak seindah yang kau mau, sesempurna cinta yang semestinya. Namun aku mencintaimu hatiku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun. Begitu erat, begitu perasaanku kepadamu, tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Oh, meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Namun aku mencintaimu.